مالك رحمه الله تعالى قراءة المسنونة إن شاء الله. والمسنون dan yang sunnah, ini kesimpulan saja dari apa yang telah lewat dari sifat wudu, yang disunnah tasmiyah. Satu yang sunnah membaca apa? Tasmiyah, bukan basmalah. Tasmiyah, tasmiyah maksudnya bismillah. Kalau basmalah maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Berarti kan takbirnya. Dan tentunya ini jelas, walaupun ada sebagian ulama sudah jelaskan sebelumnya, ada menyatakan tasmiyah itu hukumnya adalah apa? Wajib, tapi hadisnya dhaif. Sudah kita jelaskan. Wa ghuslul kaffain, oh, disepakati. Termasuk perkara yang sunnah adalah mencuci kedua telapak tangan, sepakat. Wal mubalaghah fil madmadah wal istinsyah. Demikian pula termasuk perkara yang sunnah adalah bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ini sunnah walaupun ada perintahnya. Cuma dikecualikan puasa. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Balik fil istinsyaki illa antakuna so'iman. Bersungguh-sungguhlah di dalam beristinsyak, memasukkan air ke hidung, kecuali dalam keadaan kamu berpuasa. Kata mereka, kata kecuali kamu dalam keadaan berpuasa, itulah memalingkan perintah dari wajib menjadi dari wajib menjadi sunnah. Dan juga diantara para ulama ada yang mengatakan illa, tujuan hikmah dari bermubalaghah dalam istinsyak adalah supaya sempurna wudu. Kalau wudu sempurna tanpa itu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini diantara illa yang mereka sebutkan. Masya Allah, itu illa yang sangat bagus yang mereka jelaskan. Wa masal udunain, masih ada. Wa takhlilul lihya wal asati, menyelai-nyelai jenggot dan jari jemari. Tentunya ini juga termasuk apa? Sunnah. Karena hanya dinukil dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sudah jelaskan. Wa mashul udunain, dan mengusap kedua telinga. Nah, ini permasalahan diperselisihkan oleh para ulama, sudah kita jelaskan. Tergantung pemahaman kita, apakah kedua telinga ini bagian dari kepala atau merupakan anggota wudu tersendiri. Kalau kita mengatakan dia anggota wudu tersendiri, maka hukumnya sunnah. Ini pendapat Hanabila dan pendapat orang Syafi'iyah. Dan ada yang mengatakan telinga adalah bagian dari kepala, maka hukumnya wajib seperti kepala. Jelas kan? Dan itu yang benarnya. Karena hadis Ibn Abbas sudah kita sampaikan sebelumnya, Nabi SAW bersabda apa? Al-udhuna minar ra'si, riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Kedua telinga adalah bagian dari kepala. Jelas kan? Kedua telinga adalah merupakan bagian dari kepala. Jelas ya? Kemudian kata Allah rahimahullah ta'ala, ini hanya diulang saja ya, jalan lewat. Wa ghuslul mayamini qoblal mayasiri, mencuci yang kanan sebelum yang kiri, ini sunnah dari anggota wudu yang berpasangan. Tangan, kaki, itu sunnah mencuci yang kanan dulu baru yang kiri. Boleh, tidak apa-apa, kiri baru yang kanan. Ini sunnah dan itu tidak diperselisihkan oleh sebagian para ulama. Kenapa? Karena pertama ayat cuma mengatakan waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tangan. Tadi dibilang kiri baru kanan. Dibilang apa? Kedua tangan. Kalau kita cuci kiri baru kanan, sudah masuk dalam perkara yang dicuci. Terus kenapa dibilang sunnah kanan? Hadis Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu at-tayammun. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka yang kanan-kanan. Fitana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli, dalam bersandal, dalam bersisir, dalam bertoharo, dan dalam seluruh keadaan beru. Titik pendalilan kita yang mana? Ya? Yang mana? Dalam bertoharonya. Paham kan? Nabi SAW cinta, senang menggunakan dulu, mencuci dulu yang kanan. Tentunya yang berpasangan. Jelas ini? Jelas ini? Ini hukumnya sunnah. Kemudian rahmatullah kata beliau, wal guslu salasan, salasan, dan mencuci tiga kali, tiga kali. Hukumnya sunnah. Karena itu dinukil dari perbuatan Nabi SAW seperti yang dinukil oleh Utsman Ibn Affan, dinukil juga dalam hadis Abdullah Ibn Zaid, dinukil juga oleh banyak hadis. Semuanya dinukil bahwa Nabi SAW berwudu tiga kali, tiga kali. Ini sunnah. Yang wajib hanya berapa kemarin? Sekali. Sunnah tiga kali, tiga kali. Bahkan boleh dua kali, dua kali. Semuanya. Ada penukilannya dari Nabi SAW. Pasal yang belum berwudu dua kali, dua kali. Satu kali, satu kali. Tiga kali, tiga kali. Yang jelas tidak boleh lebih dari tiga. Ini jadi boleh sekali-sekali, dua kali, dua kali, tiga kali, tiga kali. Yang tidak boleh lebih dari tiga. Lebih dari tiga. Karena itu yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan wudu, ada seorang Arabi, ya, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang wudu. Maka Nabi mengajarkannya tiga kali, tiga kali, ya, dan dikatakan hakada al wudu, faman zada ala hada au naqasa, siapa yang menambah hal ini atau dia kurangi, faqada asaa wa dzalama, telah berbuat jelek dan zalim. Maka menambah lebih dari tiga itu tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Karena lebih dari sunnah. Lebih dari sunnah. Iya. Lebih dari sunnah, tapi tidak membatalkan wudu kalau dia lebih dari. Paham kan? Tidak membatalkan wudu. Cuma dia menyelisih apa? Menyelisih sunnah. Ini adalah hadisnya. Jelas masalahnya. Waktu kurahu ziyada alaiha. Sama. Makruh. Menambah atasnya. Tentunya tadi sudah kita jelaskan hadis. Kenapa dibenci? Karena menyelisih apa? Sunnah. Menyelisihi sunnah. Ya, kurang dari sunnah. Itu tidak ada masalah. Karena kita yang kurang. Tapi melebihi daripada sunnah itu masalah. Itu apa? Masalah. Kalau kurang kan kita tidak melakukannya, tidak dapat pahala sunnah. Kalau lebih dari sunnah kita lampaui batas. Batasan yang ditentukan dalam syariat. Ini kaidah umum. Walaupun dia dalam wudu, tapi dipraktek oleh ulama semua dalam masalah solat juga seperti ini. Walaupun ini dalam wudu, dalam masalah lain seperti ini. Misalnya sunnah angkat tangan. Ketika takbiratul ihram dan beberapa tempat yang disyariatkan akan kita dapat keterangan nanti, datang keterangannya di sholat. Sunnah angkat tangan itu dua saja posisinya, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Siapa angkat lebih dari daun telinga, Allahu Akbar. Apa hukumnya ini mubah? Hah? Menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah. Paham mubah? Tapi kalau kita kurang begini mubah, Allahu Akbar. Apa ini mubah? Selisih sunnah? Tidak. Dia tidak dapat pahala. Iya. Kemudian kata beliau rahmatullahi ta'ala, wal israfu bil ma. Makruh. Makruh. Di sini bisa jadi haram. Makruh. Berlebihan dalam menggunakan air. Para ulama. Seperti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menukil kesepakatan. Tidak ada batasan air, batasan tertentu dalam berwudu. Tidak ada. Tidak ada batasan tertentu dalam menggunakan air wudu. Kapan kita butuh untuk dicuci, pakai, gunakan, maka itu dibolehkan. Tapi kalau lebih dari hal yang dibutuhkan, ini bisa jadi haram karena tadbir, mubazir. Ya, berlebihan dalam menggunakan air itu adalah diharamkan. Adalah diharamkan. Ya, ini selesai. Wa yusannu siwak inda taghayyuril fam. beliau tidak buat bab khusus ya untuk siwak. Ya, kalau ulama yang lain sebagiannya memberikan bab khusus, babu as-siwak. Beliau lanjutkan di sini pembahasan siwak. Kan dia termasuk perkara yang sunnah dalam bertoharoh. Kata beliau, wa yusannu siwak inda taghayyuril fam. Disunnahkan siwak ketika berubah mulut. Maksudnya baunya atau warnanya. Kalau mulut sudah berubah baunya, ya kita bisa berubah. Iya, mati semua semut dan lalat. Ah, sudah ini. Siwak. Demikian pula kalau gigi sudah menguning. Disunnahkan untuk apa? Bersiwak. Ini di antara tempatnya. Tempat pertama yang disunnahkan siwak. Berdasarkan hadis, walaupun sebagian ulama membicarakan sanadnya, riwayat Imam Ahmad, Syalbani hasankan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku mataharatun lil fam wa mardhatun lirabb." Siwak itu bersiwak bukan pakai kayu siwak, bisa dua. Karena siwak itu digunakan untuk alat dan digunakan untuk fi'il. Alat maksudnya kayu siwak, bisa juga fi'il maksudnya membersihkan mulut walaupun dengan tangan yang kasar. Bukan tangan halus. Nah, itu tidak bisa membersihkan. Dan kita kalau itu punya jari yang kasar, boleh dijadikan seperti sebagai sikat gigi. Kalau tidak mampu beli. Jadi kalau tidak mampu beli sikat gigi, parut saja jarinya sedikit. Supaya kasar. Supaya kasar. Ya jelas, kalau kita lakukan dengan itu, sudah dikatakan apa? Bersih? Bersiwak. Kata beliau Nabi SAW bersabda, siwak adalah mensucikan, membersihkan mulut, dan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Jadi dapat dua. Dunia akhirat. Bersih mulut, masya Allah rapi dilihat. Yang kedua, mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa indal qiyam minan naum, tempat kedua. Yang disunnahkan untuk kita bersiwak ketika bangun dari tidur. Iya kan? Karena kalau tidur, kita tidur, masya Allah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Baunya, iya, yeah, bebeknya kan. Makanya pasti rot larang tidur di karpet. Iya, yeah, karena bahaya. Keluar cairan yang bening itu, wah, bisa pingsan orang sujud. Paham kan? Nah, makanya kenapa di sini dianjurkan, disunahkan ketika kita bangun tidur, jangan langsung sholat. Siwak dulu. Bersiwak dulu. Jelas ini? Jelas ini? Nah, ini dalil sunnahnya. Banyak hadisnya. Di antaranya hadis Hudzaifah. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dikatakan oleh kanan Nabi SAW. Ida koma minal layli. Yashusu fahu bisiwak. Adalah Nabi SAW kalau bangun tidur malam. Beliau menggosok gigi mulutnya dengan siwak. Ia menggosok mulutnya dengan siwak. Tempat keberapa itu? Dua. Wa inda sholat. Demikian pula ketika mau sholat. Ketika mau sholat. Di kau di sallallahu salam hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Laula nasyukku ala ummati la'amartum bisiwak inda kuli sholat. Seandainya tidak memberatkan umatku, saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali sholat. Seandainya tidak memberatkan, saya akan perintahkan, artinya akan diwajibkan. Tapi karena akan memberatkan, maka itu hukumnya adalah sunnah. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan ma'akulli wudu, bersama setiap wudu. Artinya ini langsung sebagai tempat keberapa? Tempat yang keempat. Kalau dalam riwayat Bukhari Muslim itu setiap kali sholat. Dalam riwayat Imam Ahmad itu setiap kali apa? Setiap kali wudu tambahannya. Walaupun para ulama sebagiannya mengatakan tambahannya itu syadz do'i karena menyelisih yang lebih kuat darinya. Syalbani rahimahullah ta'ala hasankan dengan jalannya. Jalan ini dengan jalannya. Kemudian ini berarti berapa tempat? Berapa sudah itu? 4, 5 tadi dengan wudu. Ada tempat ke-6. yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala belum menyatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bada bisiwak idza dakhala baitah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan siwak kalau belum masuk rumah. Paham kan? Kalau masuk rumah disunahkan apa? Bersiwak. Apalagi nanti kalau antum sudah menikah. Ya namanya orang masuk rumah kan kadang ketemu istri ya. Apa yang dilakukan? Ya cium istri. Gimana cium istri mulut dalam keadaan apa? Nah nanti napro istrinya lari. Akhirnya marah karena istrinya lari. Padahal marah karena dia lari istri. Paham Ubat? Iya. Ini termasuk sunnah Ubat. Sebelum masuk rumah bersiwak. Bersiwak. Ada juga disebut oleh para ulama tempat ketujuh yang disunahkan juga untuk bersiwak, yaitu ketika kita membaca Al-Quran. Karena dinukil oleh mereka hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa malaikat itu kalau seorang sholat, dia malaikat di belakang. Dia di belakang. Kalau hamba itu membaca Al-Quran, malaikat mendengar dan mendekat. Sampai kata Nabi SAW, malaikat mendekat sampai mulutnya ketemu dengan mulut yang membaca Al-Quran. Sampai tidaklah keluar satu ayat yang dibaca kecuali langsung masuk di tenggorokan malaikat. Gimana ini? Kita tidak malu. Nafasnya langsung masuk ke mulut malaikat. Wah, orang saja malu. Ya kan? Kalau kita bicara sama orang bau mulut, afan. Kan begitu. Bagaimana kalau siapa? Malaikat. Itu maksudnya. Makanya kata para ulama berdasarkan hadis itu sunnah kalau kita membersihkan mulut kita kalau mau membaca apa? Al-Quran. Ini sunnah. Sunnah. Kemana kata Allah Taala wa istahabbu fi sa'iril awqat. Disunahkan di setiap seluruh waktu ilal shaim ba'da zawal, kecuali untuk orang yang berpuasa setelah zawal. Setelah tergelincir matahari. Perkataan ini, masya Allah, perkataan dikecualikan, disunahkan siwak di setiap waktu kecuali ketika berpuasa setelah zawal. Ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Hanabila yang mengatakan seperti itu. Ketika kita berpuasa, dilarang menggosok gigi, membersihkan mulut setelah duhur. Pas duhur, zawal kan? Duhur, tidak boleh. Mereka berdalil dengan hadis yang riwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi Ad-Daruqutni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sumtum fastaqu bil ghadah wa la tastaqu bil 'ashi." Kalau kalian berpuasa, bersiwaklah di waktu pagi, jangan bersiwak di waktu siang. Paham kan? Tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, juga mereka berdalil dengan hadis kedua yang tentunya hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La khulufu bami so'in atyabu indallahi ta'ala min rihil misk." Bau mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa? Bau misk. Tapi hadis ini dibantah oleh para ulama. Itu orang berpuasa, bau mulutnya keluarnya apakah setelah zawal? Ada orang berpuasa pagi-pagi sudah bau mulut. Kan begitu. Kenapa kita katakan setelah zawal? Setelah duhur, tidak boleh. Kalau pagi, boleh. Salah, tidak ada koinnya seperti itu. Itu pertama. Kedua, bau mulut bukan dari mulut. Bau mulut itu karena perut di dalam mengamuk. Ya kan? Tidak ada isinya, dia putar-putar sendiri, akhirnya keluar apa? Asap. Paham ini? Asap itulah yang bau tadi itu. Bukan dari mulut, tapi dari apa? Dari apa? Dari dalam perut. Itu bantah yang kedua. Terus juga, makna dari hadis bukan dilarang untuk membersihkan mulut. Paham kan? Bukan. Kenapa? Karena nanti umum hadisnya. Laula an asyukku ala ummati, la amartuhum bisiwaki inda kulli sholat. Di setiap sholat, ini kan sholat apa? Semua sholat duhur, sholat asar, kan begitu. Hadis tadi itu penyabaran. kalau bau mulutnya orang berpuasa itu lebih harum, bukan menunjukkan tidak boleh apa? Bersiwak. Paham kan? Itu yang benarnya, Masya Allah. Iya. Tentunya itu yang benar. Selesai. Kemudian kata penulis. Lanjutkan. Kata penulis Rasulullah Ta'ala, babul masih alal kufai. Bab mengusap di atas kedua sepatu. Mengusap di atas kedua sepatu, Masya Allah, itu disyariatkan dan dibolehkan, sepakat kaum muslimin, tidak ada menyelisihnya kecuali orang Syiah dan Khawari. Mengusap di atas kedua sepatu, itu disepakati atas dibolehkannya, disyariatkannya. Berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, tidak ada menyelisihnya kecuali orang Syiah dan orang Khawari. Dan kata para ulama, penyelisihan mereka tidak dianggap. Kenapa bisa? Karena mereka bukan ulama. Mereka orang bodoh. Iya kan? Orang Syiah, orang paling bodoh di dunia. Paling dungu. Orang Khawarij juga orang bodoh. Iya kan? Kalau seandainya mereka berilmu, tidak akan salah paham terhadap ayat. Dan mereka ada ayat ancaman. Siapa yang jatuh dalam ancaman? Kafir. Artinya apa? Boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Ini kebodohan. Padahal ayat ancaman belum tentu menunjukkan kafir. Dan itu menunjukkan, bisa saja menunjukkan apa? Dosa besar. Mereka bukan ulama, makanya kata para ulama, tidak dianggap penyelisihan mereka. Dalil akan bolehnya mengusap di atas sepatu itu banyak. Kalau dalam hadis sangat banyak. Dalam ayat mereka berdalil dengan ayat wudu dalam satu bacaannya. Kan ayat wudu kan, ya ayyuhalladzina amanu, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Datang dibaca wa arjulikum. Datang dibaca dengan kasro wa arjulikum. Kalau di kasro berarti atau ke ru'usikum. Paham? Atau ke mana? Ru'usikum. Ru'us kepala diapain? Kepala diapain? Hah? Diusap. Maka kalau diatupkan kaki ke kepala, maksudnya dia juga diusap, tapi dalam keadaan pakai sepatu. Paham kan? Sebagaimana diterangkan dalam sunnah, kapan diusap? Saat pakai sepatu. Jelas sini Quran datang dengan baca di kasro. Paham Mubah? Kemudian dalil dari sunnah sangat banyak. Dalil dari sunnah itu sangat banyak sekali. Di antara mereka nukil adalah hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Belum pernah menceritakan bahwa pernah bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya, fa ahwaitu li anzi akufai, saya merunduk untuk membukakan sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Dahuma, biarkan keduanya. Fa inni adkhaltuhuma tahiratayni famasaha alaihima. Saya memasukkan keduanya dalam keadaan suci, maka Nabi mengusap di atas keduanya. Ini sangat jelas. Dan banyak lagi hadis yang lain. Kada bala rahmallahu taala wa yajuzul masu alal khuffain, disepakati. Paham? Wa ma asbahahuma minal jawarib. Apa yang menyerupai keduanya dari kos kaki? Kalau kos kaki diperselisihkan, apakah boleh mengusap di atasnya atau tidak? Kalau kos kaki, tapi pendapat yang benar, pendapat mayoritas dalam mazhab, boleh. Boleh, tapi mereka kasih syarat. As-sofiqoh. Dia syarat kalau dalam mazhab Hanabila. As-sofiqoh, syaratnya harus sofiqoh. Sofiqoh artinya kasitah. Tebal, tidak tembus pandang kos kaki. Karena, kenapa dia persyaratkan seperti itu? Karena dia mau kiaskan ke sepatu. Sepatu kan gak tembus pandang, betul gak? Maka kos kaki juga harus seperti itu. Dia persyaratkan. Tapi yang benarnya, pendapat lain dalam madhab, dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, gak harus dia katibah. Karena di hadis gak ada kata persyaratan apa? Tebal. Yang penting dipakai. Allati tathbutu bil qadamain. Ini juga syarat indal Hanabilah. Yang katanya tetap di kaki, artinya walaupun digoyangkan, tak jatuh. Paham gak ini? Ya? Dan ini juga tidak dipersyaratkan. Yang penting kalau dimenamakan sepatu, sudah masuk hukum ini. Karena memang syariat tidak ada syarat harus tasbih, koko di kaki. Yang penting sudah dibilang, ini sepatu, uruk-uruk. Kembalikan ke uruk masalah ini, karena syariat tidak menentukan. Syariat cuma bilang, boleh mengusap di atas apa? Sepatu. Kapan orang bilang sepatu? Sudah. Itu masuk apa? Hukum. Itu yang benarnya, itu yang dipilih juga oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tidak ada syarat yang seperti itu. Iya, tidak ada syarat yang seperti itu. Kemudian kata beliau, wal jawamik allati tujawizul ka'bain. Demikian pula wal jawamik, boleh kita mengusap di atas jawamik. Tahu jawamik? Sepatu yang dipakai saat hujan, lumpur dan semisalnya. Hah? Kita bilang sepatu apa? Ahmad, sepatu boot katanya. Yang tinggi itu. Sepatu apa? Laras. Iya. Pokoknya tuh paham jawamik. Ya lebih-lebih lagi. Yang melewati mata kaki. Hah? Apa? Anak bilang tadi apa? Oh apa? Salah berarti. Jaromik. Ahsan Ahmad. Iya, mantap. Iya. Jaromik. Saya bilang tadi apa? Jawa? Salah sekali. Jaromik. Sepatu allati tujawizul ka'bain. Yang dipakai melewati mata kaki. Dah, tinggi dia. Sepatu tinggi. Iya. Kata beliau rahmatullah ta'ala, itu boleh diusap fit toharo fit subro. Di toharo kecil. Artinya kita habis kencing atau buang air besar. Itu boleh usap. Adapun di toharo kubro tidak dibolehkan. Apa toharo kubro? Yaitu yang mewajibkan mandi. Seperti apa Ahmad? Junub. Demikian pula bagi wanita haid. Jadi hanya pada hadas kecil saja. Kalau junub harus buka sepatunya. Ya kan? Masa mandi dengan sepatu? Ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sofwan ibn Affan, dari sahabat Sofwan ibn Affan. Dia diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimallahu taala, Tirmizi, An-Nasa'i dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimallahu. Kata beliau, kana ra'amukanan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaron au musafirin alla nanzi'a kifakana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin. Lihat ini. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami kalau kami safar atau lagi safar untuk tidak membuka sepatu-sepatu kami 3 hari 3 malam kecuali dari junub. Kecuali dari apa? Junub. Kalau junub harus dibuka. Jelas? Jelas ini? Nah, ini jelas. Yang menwalai lil mukim wa salatan lil musafir. Ya, sehari semalam bagi orang yang mukim tidak bersafar. Misalnya kita di sini di pesantren, ya, tidak lagi safar, boleh usap di atas sepatu, misalnya wudu atau di atas kos kaki, misalnya nanti di atas pendapat tadi, kita sudah pakai kos kaki tadi, kemudian nanti wudu, maka boleh diusap, tidak dicuci kaki sehari semalam. Sehari semalam. Dan 3 hari 3 malam bagi orang musafir. Paham kan? Misalnya mubal, safar, jalan kaki ke Munabarat. Dari Makassar jalan kaki. 3 hari 3 malam baru sampai. Boleh dia tidak cuci kaki selama itu. Paham mubal? Hah? Alhamdulillah. Ini jelas sekali hadisnya tadi diantaranya. Beliau juga sampaikan hadis itu. Minal. Kata beliau, minal hadati ila mitlihi. Tapi itu untuk menunjukkan waktu dulu ya. Untuk menunjukkan waktu. Adapun hadis terkait dengan itu. Ada hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, ja'ala Rasulullah s.a.w. salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yauman wa laylatan lil mukim. Nabi s.a.w. menjadikan hal itu 3 hari 3 malam untuk musafir dan sehari semalam untuk orang yang mukim. Jelas ya? Jelas ini? Kemudian kata beliau rahmallahu taala, minal hadatsi ila mithlihi. Masya Allah. Kapan hitungan mulainya sehari semalam itu? Itu pertanyaannya. Kapan hitungan awalnya 3 hari 3 malam? Kata beliau, minal hadatsi ila mithlihi. Dari hadas mulainya. Artinya gini Mubar. Tadi pagi, tadi sebelum subuh, antum wudu. Sempurna pakai kos kaki. Jam 10 ini, misalnya jam segini ini, jam berapa ini? Jam 10:30. Dia buang air kecil. Maka hitungan usapnya itu sehari semalam dari situ. Bukan dari pakai sepatu atau kos kaki. Paham pendapat Hanafi lah? Paham kan? Dari hadas sampai ke semisal. Sampai yang semisalnya. Nah, ini Masya Allah. Di pembahasan ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Kenapa diperselisihkan? Karena Nabi SAW hanya mengatakan 3 hari 3 malam untuk musafir, sehari semalam untuk untuk apa? Untuk mukim. Maka di sini ada pendapat. Katanya mulai dari hadas. Seperti pendapat Hanabila. Katanya tidak, mulai dari waktu usap. Mulai dari waktu usap. Iya, mulai dari waktu usap. Pak, artinya gini. Tadi pagi, subuh pakai. Kapan mulai usap? Nanti misalnya waktu sholat, duhur. Itu yang mulai dari sini. Bukan hadas. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga ada menyatakan, tidak, mulai dari pakainya. Mulai dari waktu apa? Pakai sepatu atau apa? Kos kaki. Yang jelas ini, jelas ini. Ini tiga pendapat. Di antara para ulama yang paling dekatnya, kata mereka adalah dihitung dari mulai usapnya. Dihitung mulai dari apa? Usapnya. Ya, ini yang paling masyhur dalam riwayat Hanabila. Mulai dari waktu usap, bukan hadas, bukan juga mulai pakai. Dan ini dipilih oleh Ibnu Utsaimin demi kumpulan Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Kenapa? Karena terdapat isyarat katanya dalam riwayat. Yamsahu al-mukim yamsahu. Mukim mengusap. Kan ditabi dalam hadis apa? Mengusap. Bukan hadas. Bukan pula mulai apa? Pakai. Tapi disinggung apa? Dia mengusap. Boleh dia mengusap sehari semalam, 3 hari 3 malam. Kata apa yang dipakai? Kata mengusap. Sampai ini. Walaupun sebagai ulama mengatakan tidak ada pendalilannya di situ. Ini kan kata mengusap karena memang asalnya boleh mengusap. Tidak ada dibilang harus mulai dari situ. Bang, tapi ini istilahnya kita memilih dengan lafaz syar'i. Kita memilih itu karena itu yang dilafadzkan dalam syariat. Itu Masya Allah. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahul musafir, lihat yamsah. Al-musafir thalathata ayyamin wa layalihinna wal muqim yawman wa laila. Ini tadi sudah lewat. Hadisnya saya sudah sebutkan. Kemudian ramas wa mata masaha thumma qadatil muddah. Wa mata, oh ini nanti saja. Karena ini juga nanti supaya sambungan dengan sekali lagi. Kita cukupkan dulu insyaallah, kita lanjutkan lagi.